Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih dalam pembahasan pokok agama yang pertama, yaitu ma'rifatullahi azza wa jalla, mengenal Allah azza wa jalla. Alhamdulillah telah kita pelajari Allah tabaraka wa ta'ala, dialah Rabb kita yang menciptakan kita, yang menganugerahkan segala kenikmatan dan rezeki bagi kita, yang menghidupkan dan mematikan, yang mengatur dan menguasai seluruh makhluk. Maka hendaklah kita beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah makna pengenalan kepada Allah, yaitu mengenal Allah sebagai Rabb dan meyakini Allah sebagai Al-Ilahul Haq, satu-satunya yang berhak disembah. Sebagaimana juga Allah tegaskan dalam surat Al-Hajj ayat ke-62, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ. Dialah Allah yang berhak disembah, dan yang mereka sembah selain dia adalah batil, salah, tidak benar, dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Hanya Allah yang maha tinggi, hanya Allah yang maha besar, maka hanya dia yang pantas untuk disembah. Dan inilah jemaah sekalian, hakikat la ilaha illallah, yang maknanya adalah la ma'budah hakun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau begitu, kita harus memahami bagaimana caranya kita menyembah Allah. Tentu dengan memenuhi dua syarat, ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah semata-mata, bukan karena ingin dipuji orang. Dan ittiba meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita harus mempelajari apa saja amal ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Inilah pembahasan kita tentang macam-macam ibadah. Kita pelajari untuk kita amalkan, yaitu kita persembahkan hanya untuk Allah semata-mata. Dan tidak boleh sedikit pun atau satu pun ibadah kita dipersembahkan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi inilah pentingnya kita mempelajari macam-macam ibadah, agar kita persembahkan ibadah ini hanya untuk Allah semata, tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas yang pertama, termasuk ibadah yang sangat agung adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang yang berdoa kepada selain Allah, dia telah berbuat dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Seperti berdoa kepada para wali yang sudah wafat, atau berdoa kepada patung-patung, berhala-berhala. Berdoa kepada siapapun selain Allah, itu adalah syirik. Kenapa? Karena doa itu adalah ibadah. Ini telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan. Jenis ibadah yang kedua, kata Syekh, adalah al-khauf, rasa takut kepada Allah. Ini adalah ibadah yang dilakukan oleh hati kita, takut kepada Allah. Ibadah hati. Wa dalil khaufi qauluhu ta'ala, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, dalil bahwasanya takut itu merupakan ibadah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kamu takut kepada mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka. Dan takutlah kepadaku kalau kamu benar-benar beriman. Surat Ali Imran ayat 175. Jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan takut kepada Allah adalah ibadah. Dari tiga sisi. Sisi yang pertama, Allah melarang takut kepada selainnya. Sisi yang kedua, Allah memerintahkan takut kepadanya. Maka menunjukkan takut itu adalah ibadah. Sisi yang ketiga, Allah tegaskan, in kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar beriman. Berarti kalau tidak takut kepada Allah, atau takut kepada selain Allah, bukan orang yang beriman. Kenapa? Karena telah menyembah selain Allah. Menyembah dengan apa? Dengan ibadah hati yang namanya al-khawf. Takut. Jadi jemaah sekalian, takut kepada Allah termasuk ibadah. Ibadah yang dilakukan oleh hati kita. Dan ini ibadah yang mudah. Ibadah yang sangat mudah. Cukup dalam hati kita ada rasa takut kepada Allah, maka kita sedang beribadah kepadanya. Tidak perlu berwudu, tidak perlu tayamum, tidak perlu mandi wajib. Sepanjang hari ini misalkan, ada rasa takut kepada Allah, sepanjang hari ini dicatat kita sedang beribadah. Kita sedang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kata para ulama, takut kepada Allah itu bisa jadi terpuji, bisa jadi tercelah. Terpuji yang bagaimana? Rasa takut yang mengantarkan kita untuk selalu taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan inilah hakikat takut kepada Allah. Dan inilah jemaah sekalian tujuan kita menuntut ilmu. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, innamal ilmu khasyatullah. Ilmu itu hakikatnya adalah rasa takut kepada Allah. Kita menuntut ilmu, maka kita mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, kita pasti takut kepada Allah. Terutama ilmu tentang keagungan dan kebesaran Allah. Ilmu tentang kekuasaan Allah. Maka apabila kita mengenal Allah, kita pasti takut kepadanya. Adapun takut kepada Allah yang tercela adalah rasa takut yang menjadikan seseorang itu putus asa dari rahmat Allah. Ini salah. Ini rasa takut yang salah. Karena saking takutnya kepada Allah, malah dia jadi putus asa terhadap rahmat Allah. Misalkan dia terjerumus dalam dosa. Karena takut kepada Allah, dia enggak mau lagi bertobat. Kenapa? Karena dia mengira, dia menyangka Allah tidak akan mengampuninya. Karena Allah murka kepadanya. itu namanya prasangka buruk kepada Allah. Itu tidak boleh. Itu adalah sifat orang-orang yang tidak beriman. Jadi, jangan sampai rasa takut kepada Allah malah menjerumuskan kita dalam perbuatan yang salah. Dan ini seperti yang terjadi pada golongan Khawarij. Golongan Khawarij, mereka orang-orang yang takut kepada Allah. Makanya mereka rajin ibadah. Tapi bersamaan dengan itu, mereka putus asa dari rahmat Allah. Ketika mereka terjerumus dalam dosa, mereka tidak mengharap lagi rahmat Allah. Atau melihat orang terjerumus dalam dosa, langsung mereka vonis kafir. Padahal itu bukan dosa kekafiran. Karena kurangnya harapan mereka terhadap rahmat Allah. Baik. Kemudian jemaah sekalian, ulama juga menjelaskan, rasa takut manusia itu terbagi menjadi dua. Takut ibadah dan takut tabiat. Takut ibadah dan takut yang sifatnya tabiat. Takut ibadah itu yang bagaimana? Takut yang disertai dengan pengagungan kepada yang ditakuti dan penghinaan diri kita di hadapannya serta ketundukan yang mutlak kepadanya. Maksudnya tunduk kepada perintahnya dan menjauhi larangannya. Inilah takut kita kepada Allah. Rasa takut yang disertai dengan pengagungan, pemuliaan kepada Allah. Dan merasa hina di hadapannya. Merasa kecil di hadapannya. Serta tunduk kepada perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah jemaah sekalian, takut seperti ini, kalau kita berikan kepada selain Allah, itu adalah syirik. Kalau kita berikan rasa takut seperti ini kepada selain Allah, itu adalah syirik. Karena ini ibadah. Juga termasuk takut yang syirik, ketika kita takut kepada makhluk, dengan keyakinan, makhluk itu bisa menimpakan kepada kita bala, atau musibah dan malapetaka, yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Mengapa kita takut kepada Allah? Karena azabnya sangat pedih. Karena Allah maha mampu menimpakan segala bentuk musibah dan bala kepada kita. Nah jemaah sekalian, takut seperti ini, kalau kita berikan kepada makhluk, atau kita takutkan kepada makhluk, dengan keyakinan makhluk itu bisa menimpakan kepada kita musibah dan malapetaka yang hanya mampu dilakukan oleh Allah, maka itu takut yang syirik. Contohnya, rasa takut orang-orang yang meyakini di pantai tertentu, di gunung tertentu ada penunggunya, yaitu para jin di situ, setan yang ada di situ. Mereka takut penunggu yang ada di pantai selatan misalkan bisa menimpakan tsunami kepada mereka. Mereka takut penunggu yang ada di gunung tertentu bisa mengirim awan panas misalkan, bisa menyebabkan bencana alam. Ini rasa takut yang syirik. Kenapa? Yang bisa menakdirkan itu kan hanya Allah. Yang bisa menakdirkan adanya musibah seperti tsunami, gempa bumi, atau awan panas dari gunung, atau lahar, itu kan hanya Allah yang bisa melakukannya. Hanya Allah yang bisa menakdirkannya. Rasa takut seperti ini, kalau kita berikan kepada selain Allah, itu adalah syirik. Yaitu takut kepada makhluk, dengan keyakinan makhluk itu bisa melakukan sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Ingat ya definisinya itu. Takut yang syirik. Jadi bentuk takut yang syirik itu ada dua. Yang pertama, takut kepada selain Allah disertai dengan pengagungan kepadanya. Atau penghinaan diri kita di hadapannya. Dan ketundukan yang mutlak kepadanya. Ini yang pertama. Ini hanya boleh diberikan kepada Allah. Yang kedua, takut kepada makhluk dengan keyakinan makhluk itu bisa menimpakan kepada kita musibah atau malapetaka yang hanya mampu dikabulkan dilakukan oleh Allah. Yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, contohnya itu tadi. Menimpakan tsunami atau gempa bumi dan lain-lain. Iya. Maka itu takut yang syirik. Begitu pula jenis yang ketiga, takut yang syirik seperti takut kepada orang yang sudah wafat. Seakan-akan dia mampu menimpakan mudarat kepada orang yang masih hidup. Atau meyakini orang yang sudah wafat itu juga bisa melakukan atau menakdirkan terjadinya peristiwa-peristiwa di muka bumi. Sebagai contoh jemaah sekalian, diceritakan oleh Syekh Saleh Al-Syekh dalam syarah beliau terhadap kitab Thalathatul Usul. Ini ada kisah yang masyhur. Terjadi di Mesir. Ada anak muda penuntut ilmu menumpang taksi. Lewatlah mereka di depan kompleks pekuburan Badawi. Badawi itu mereka anggap wali. Kuburannya didatangi oleh orang banyak, seperti kuburan Wali Songo di Indonesia. Mereka datang di sana untuk melakukan berbagai macam kesyirikan, bukan sekedar ziarah. Mereka sebut itu ziarah. Padahal yang mereka lakukan di sana bukan sekedar ziarah, tapi juga kesyirikan. Contohnya apa? Berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Nah, jemaah sekalian, lewatlah mereka di depan kuburan Badawi ini. Di depan kuburan itu ada anak kecil minta-minta pengemis. Maka anak muda penuntut ilmu ngasih sedekah ke anak kecil tersebut. Karena sedekahnya enggak banyak, anak kecil itu bersumpah, demi Badawi, tolong tambah. Nah, jemaah sekalian, ternyata kenapa anak itu bersumpah? Orang-orang yang suka mengunjungi kuburan itu, kalau sudah disebut nama Badawi, mereka ketakutan. Mereka pasti nambah. Ini contoh takut yang syirik. Jadi anak kecil ini memanfaatkan rasa takut mereka kepada Badawi. Dia katakan, demi Badawi, tolong tambah. Karena mereka takut kalau dengar nama Badawi. Kalau enggak ditambah, berarti enggak hormat dong sama Badawi. Ini contoh takut yang syirik. Tapi apa yang dilakukan anak muda itu? Dia ambil lagi sedekahnya. Anak kecil itu mengira, supir taksi juga mengira, dia mau nambah sedekahnya. Ternyata enggak jadi sedekah. Kata anak muda itu, sebagai hukuman kepadamu, karena kamu sudah berbuat syirik, bersumpah dengan nama Badawi, saya tidak jadi ngasih uang. Itu juga syirik. Nabi SAW mengatakan, man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, dia telah melakukan kekafiran atau kesyirikan. Walaupun itu syirik kecil. Tapi bisa jadi syirik besar kalau bersumpah dengan yang mereka takuti selain Allah seperti Badawi ini, itu sudah syirik besar, bukan lagi syirik kecil. Iya. Jadi batal dia ngasih sedekah kepada pengemis tersebut karena dia bersumpah dengan menyebut nama Badawi. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Supir taksinya yang malah ketakutan. Supir taksi ketakutan. Kata supir taksi, celaka kita. Badawi bisa marah dan menimpakan musibah kepada kita. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan, supir taksi masih ketakutan. Masih ketakutan karena mereka dalam perjalanan bisa terjadi kecelakaan. Karena Badawi bisa marah. Gara-gara anak muda ini tidak menghormati Badawi. Anak kecil tadi sudah bersumpah dengan nama Badawi, bukannya ditambah, malah dia batalkan ngasih ke anak kecil tersebut. Sepanjang perjalanan, supir taksi ketakutan sama Badawi. Sampai di tempat tujuan, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Kata anak muda tersebut, mana? Katanya Badawi bisa marah, menimpakan hukuman kepada kita, mana? Apa jawab supir taksi? Sebenarnya Badawi juga pemaaf. Jadi ngeles dia. Jadi ini contoh jemaah sekalian. Contoh rasa takut yang syirik. Baik, ini yang pertama. Takut ibadah yang dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Yang kedua, takut yang sifatnya tabiat. Takut yang sifatnya tabiat atau sifat dasar manusia. Contohnya kita takut kepada api, kita takut binatang buas, kita takut kepada sebab-sebab yang zahir, yang jelas membuat orang takut. Sebagaimana juga Allah sebutkan dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam takut kepada pasukan Fir'aun saat beliau membunuh salah satu dari pasukan Fir'aun. Itu takut yang sifatnya tabiat. Iya. Maka apa hukumnya takut yang sifatnya tabiat? Jawabannya, tidak ada hukum. Mubah sifatnya. Tidak berpahala, tidak juga berdosa. Tidak berpahala, tidak juga berdosa. Tetapi, bisa saja takut secara tabiat ini menjerumuskan dalam dosa. Bahkan bisa saja menjerumuskan dalam kekafiran. Maka saat itu, ketika sudah menjerumuskan dalam dosa, hukumnya menjadi haram. Hukumnya menjadi haram. Iya. Ya, contohnya seorang anak takut kepada orang tuanya. Lalu orang tuanya menyuruh dia berbuat dosa, dia taati. Itu takut yang haram. Atau istri takut kepada suami, suaminya menyuruh dia berbuat dosa, dia taati suaminya. Untuk berbuat dosa, itu takut yang haram. Atau seorang karyawan takut sama bosnya. Lalu bosnya menyuruh dia meneken atau membuat tanda tangan fiktif, tanda tangan fiktif. Dia pun lakukan. Padahal dusta, palsu. Maka ini haram. Intinya, takut yang membuat kita meninggalkan kewajiban atau menjerumuskan kepada yang haram, maka takut seperti itu menjadi haram. Kalau menjerumuskan kepada syirik, maka juga syirik. Iya. Takut kepada jin. Jin itu kan bisa saja dengan izin Allah menyakiti kita. Sama saja takut kita kepada preman. Karena preman dari kalangan jin juga banyak. Kita takut kepada jin, itu bisa jadi tabiat. Tapi bisa jadi syirik. Kapan menjadi syirik? Ketika kita minta perlindungan kepada dukun. Atau minta perlindungan kepada jin tersebut. Contohnya gimana? Lewat di satu tempat yang kelihatan angker, kita katakan, "Mbah, permisi saya mau lewat. Mohon jangan diganggu." Itu adalah syirik. Karena itu berarti minta perlindungan kepada jin. Insyaallah kita akan sebutkan juga tentang minta perlindungan kepada selain Allah adalah syirik. Iya. Itu ada perincian-perinciannya. Jadi, tidak boleh kita berbuat syirik dengan alasan takut. Walaupun kita takut kepada siapapun itu, enggak boleh kita berbuat syirik. Enggak boleh kita berbuat dosa. Kenapa jemaah sekalian? Allah yang lebih pantas kita takuti. Allah yang lebih patut kita takutkan murkanya daripada makhluk. Makanya Nabi SAW menegaskan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Jadi siapapun makhluk itu, tidak pantas kita takuti dalam mengamalkan yang wajib atau yang diperintahkan oleh Allah dan dalam menjauhi yang haram. Oleh karena itu jemaah sekalian, di surat Al-Maidah Allah sebutkan tentang sifat orang-orang yang Allah cintai. Di antaranya adalah wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela. Karena takut celaan tetangga, takut dibuli teman, tidak mau pakai jilbab syar'i. Ini contoh rasa takut yang haram. Iya. Baik, ini ibadah takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kita masuk yang berikutnya. Termasuk ibadah kepada Allah, juga ibadah hati adalah tawakal. Bertawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Bergantung hati kepada Allah untuk meraih satu kemanfaatan atau menolak satu kemudaratan. Dan memasrahkan semua urusan kita kepada Allah. Ini jemaah sekalian yang dimaksud dengan tawakal. Ini juga termasuk ibadah hati. Ibadah yang dilakukan oleh hati kita. Ibadah yang tidak membutuhkan kita harus bersuci terlebih dahulu. Ibadah yang mudah hanya dilakukan oleh hati. Ibadah yang tidak kelihatan orang. Orang tidak lihat kita sedang ibadah. Tetapi malaikat mencatat kita sedang ibadah. Dan inilah jemaah sekalian pentingnya kita belajar. Kalau kita belajar, kita tahu macam-macam ibadah. Kalau kita enggak belajar, bagaimana caranya kita tahu? Jadi sedikit ibadah kita. Mungkin hanya ibadah yang nampak saja. Sholat, puasa, zakat, haji. Ada perbandingan lain jemaah sekalian. Orang menuntut ilmu dan orang yang tidak menuntut ilmu. Ada orang menuntut ilmu, dia tahu tentang sholat-sholat sunnah misalkan. Ketika dia masuk masjid, dia sholat di waktu duha dengan tiga niat sekaligus. Dia niat sholat tahiyatul masjid, dia niat sholat sunnah wudhu, sekaligus dia niat sholat duha. Hasilnya apa? Dia dapat pahala tiga sholat hanya dengan satu sholat. Karena dia tahu. Karena dia punya ilmunya. Beda orang yang tidak tahu ilmunya. Mungkin dia tidak tahu sholat duha. Dia tidak tahu sholat wudhu. Dia hanya tahu sholat tahiyatul masjid. Dia masuk sholat hanya dengan satu niat itu. Maka dia hanya dapat pahala satu sholat. Ini sebagai perbandingan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Begitu pula macam-macam ibadah ini. Ini ibadah-ibadah hati. Dan ibadah itu kan harus dengan niat. Walaupun kita beribadah dengan hati kita, tapi ibadahnya tidak dengan niat karena Allah, maka belum dihitung ibadah. Jadi kalau kita sudah belajar, kita sudah tahu, maka kita niatkan ibadah. Baik. Kata Syekh, wa dalilut tawakkul qauluhu ta'ala. Dalil bahwasanya tawakal itu adalah ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala, beliau sebutkan dua ayat. Ayat yang pertama, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal kalau kamu benar-benar beriman. Surat Al-Maidah ayat ke-23. Inilah dalil yang pertama yang menunjukkan tawakal itu adalah ibadah. Ayat ini menunjukkan kepada kita tawakal itu adalah ibadah dari dua sisi pendalilan. Sisi yang pertama, Allah memerintahkan kita bertawakal hanya kepadanya. Wa 'alallahi fatawakkalu. Dan hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal. Menunjukkan tawakal itu ibadah. Karena kata Allah, hanya boleh tawakal itu kepada Allah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Berarti tawakal itu ibadah. Memberikannya kepada selain Allah akan menjerumuskan kita dalam dosa kesyirikan. Kemudian sisi yang kedua, kata Allah, in kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar beriman. Berarti kalau tidak tawakal kepada Allah atau tawakalnya terbagi kepada selain Allah, dia bukanlah orang yang beriman. Dia bukanlah orang yang beriman. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan tawakal itu adalah ibadah. Dalil yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Dalil yang pertama tadi surat Al-Ma'idah ayat 23. Yang kedua surat At-Talaq ayat ke-3. Kata Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Jemaah sekalian, di dalam ayat ini ada dua pelajaran penting. Pelajaran yang pertama menjelaskan kepada kita tawakal itu adalah ibadah. Karena dalam ayat ini Allah memotivasi kita untuk beribadah, untuk bertawakal kepadanya dengan janji mendapatkan pertolongan. Berarti Allah ingin kita bertawakal, maka menunjukkan tawakal itu adalah ibadah. Sehingga tidak boleh kita bertawakal kepada selain Allah. Kemudian pelajaran yang kedua, ayat ini menjelaskan kepada kita keutamaan tawakal. Orang yang bertawakal hanya kepada Allah, bergantung hatinya hanya kepada Allah, pasti akan ditolong oleh Allah. Subhanallah, ini janji Allah, kepastian yang Allah berikan. Barang siapa bertawakal kepada Allah, akan ditolong. Dan jemaah sekalian, ayat ini juga bermakna sebaliknya. Orang yang tidak bergantung hatinya hanya kepada Allah, tidak akan ditolong oleh Allah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa bergantung kepada sesuatu, akan dibiarkan kepadanya. Maksudnya Allah tidak tolong. Begitu juga beliau bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu." Siapa yang bergantung hati kepada jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Allah tidak tolong, Allah biarkan dia. Apa bisa dia sukses kalau Allah biarkan? Enggak mungkin. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Dan barang siapa menggunakan jimat yang berasal dari batu pantai, yaitu jimatnya orang musyrik dahulu, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Jadi kebalikan, jemaah sekalian. Orang yang tidak bergantung hanya kepada Allah, Allah tidak akan menolongnya. Dan tidak mungkin dia beruntung. Tidak mungkin dia berhasil kalau Allah tidak memberikan pertolongan kepadanya. Maka bertawakallah hanya kepada Allah. Bergantung hatilah hanya kepada Allah. Agar Allah memberikan pertolongan kepada kita. Oleh karena itu para ulama salaf dulu berkata, man sarrahu ayyakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Siapa yang ingin menjadi manusia terkuat, hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Karena kalau Allah menolong dia, siapa yang bisa mengalahkan dia? Siapa yang bisa mencelakakan dia? Dia adalah manusia terkuat karena Allah menolongnya. Jadi inilah jemaah sekalian kunci utama untuk mendapatkan pertolongan Allah, yaitu bertawakal hanya kepadanya. Ya. Dan ini berlaku untuk semua urusan kita. Tapi yang lebih penting urusan ibadah. Karena ada sebagian orang bergantung kepada Allah dalam urusan dunia. Urusan makannya, urusan istri dan anak-anaknya, urusan pekerjaannya. Betul, itu harus semuanya kita gantungkan kepada Allah. Jangan kita gantungkan kepada perusahaan kita. Jangan kita gantungkan kepada keterampilan kita, kemampuan kita dalam bekerja. Itu harus kita gantungkan semuanya kepada Allah. Tetapi yang lebih penting lagi, untuk urusan akhirat kita. Bagaimana nasib saya besok? Masihkah saya sholat 5 waktu? Bagaimana amalan saya besok? Masihkah saya melakukan amal soleh? Bagaimana saya besok? Masihkah jauh dari perbuatan maksiat? Itu semuanya juga penting. Kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kunci istiqamah. Bergantung hati kepada Allah. Terutama bagaimana nasib kita di alam kubur. Bagaimana nasib kita di hari kebangkitan. Bergantunglah hanya kepada Allah. Supaya Allah menolong kita. Jadi, jangan disangka bergantung kepada Allah hanya dalam urusan dunia. Justru urusan akhirat lebih penting. Urusan hidayah lebih penting. Sekarang kita masih rajin menuntut ilmu. Bagaimana besok? Jangan-jangan kehilangan semangat. Maka kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Tapi jemaah sekalian, tawakal itu tidak menafikan usaha. Karena syariat juga menyuruh kita usaha. Syariat menyuruh kita bekerja. Syariat menyuruh kita berobat. Tetapi, jangan hati kita bergantung kepada usaha. Itu masalahnya. Usaha boleh, tapi jangan hati kita bergantung kepada usaha. Berobat boleh, tapi jangan hati kita bergantung kepada obat untuk sembuh atau kepada dokter. Bergantunglah hanya kepada Allah yang satu saja. Orang yang hanya bergantung kepada Allah, tidak mau usaha, itu juga salah. Bahkan itu adalah seperti dia mencela syariat. Kenapa? Karena syariat menyuruh dia berusaha. Tetapi orang yang bergantung kepada usaha, dia berbuat syirik. Dia telah berbuat syirik. Iya. Hanya saja jemaah sekalian, syirik dalam tawakal itu ada dua tingkatan. Syirik besar dan syirik kecil. Kapan menjadi syirik besar? Ketika seseorang bergantung kepada selain Allah yang disertai dengan pengagungan kepadanya atau perendahan dirinya di hadapannya dan ketundukan yang mutlak kepadanya. Ini selalu jemaah sekalian, ini ibadah hati yang selalu bersama dengan semua ibadah, yaitu pengagungan kepada Allah dan perendahan diri kita di hadapannya. Itu hakikat ibadah. Serta ketundukan yang mutlak kepada Allah. Itulah ibadah. Jadi kalau tawakal seperti ini kita berikan kepada makhluk, maka itu syirik. Apalagi tawakal yang syirik. Tawakal kepada makhluk, bergantung kepada makhluk dengan keyakinan makhluk itu bisa melakukan apa yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Atau dengan kata lain, tawakal yang syirik itu adalah bergantung kepada makhluk dalam urusan yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Contohnya urusan apa? Pingin punya anak. Siapa yang bisa mengabulkannya? Hanya Allah. Kalau kita bergantung kepada makhluk untuk punya anak, itu adalah tawakal yang syirik. Termasuk selamat dari azab kubur atau selamat dari berbagai macam musibah di muka bumi ini, atau selamat dari azab neraka. Siapa yang bisa menolong kita? Hanya Allah kan? Hanya Allah yang bisa menolong kita agar selamat dari azabnya, azab di dunia maupun di akhirat. Kalau dalam urusan ini kita bergantung kepada makhluk, maka itu adalah syirik, syirik besar. Itu adalah syirik besar. Begitu pula contoh tadi sama. Kalau hati kita bergantung kepada orang-orang yang sudah wafat, para wali yang sudah mati, para nabi, maka itu adalah tawakal yang syirik. Dan syiriknya syirik besar. Baik. Kemudian tawakal yang syirik kecil, tawakal kepada selain Allah yang hukumnya syirik kecil, yaitu kita bergantung hati kepada sebab-sebab yang zahir. Contohnya bergantung hati kepada dokter untuk sembuh tapi masih yakin Allah yang menyembuhkan, maka itu adalah syirik kecil. Atau bergantung hati kepada obat, tapi bukan ketergantungan obat ya, jangan salah paham. Ada istilah ketergantungan obat, maksudnya apa? Fisiknya itu selalu membutuhkan obat. Mungkin dokter memvonis sudah sepanjang hidup harus minum obat. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah ketergantungan hati kepada dokter atau kepada obat. Tapi kalau ketergantungan fisik kepada obat, itu tidak syirik. Itu adalah hubungan antara sebab dengan akibat. Tentu tetap kita yakin yang menyembuhkan adalah Allah. Obat itu hanya sebab. Tetap harus dalam koridor keyakinan itu. Jadi, kalau hati kita bergantung kepada obat atau kepada dokter, tapi masih yakin Allah yang menyembuhkan, maka itu syirik kecil. Kalau sudah tidak yakin lagi Allah yang menyembuhkan, maka menjadi syirik besar. Karena yang maha mampu menyembuhkan hanya Allah. Di dalam doa ruqyah Nabi SAW, doa singkat. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama. Ya Allah, Rabbnya manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah. Engkaulah yang maha menyembuhkan. Anta asy-syafi. Ini salah satu nama Allah, asy-syafi, yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Jadi harus tetap diyakini hanya Allah yang maha mampu menyembuhkan. Iya. Maka dokter dan obat itu kita yakini sebatas sebab saja, bukan yang menyembuhkan. Dan tidak boleh bergantung kepada dokter dan obat, melainkan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi itu tawakal yang syirik besar dan tawakal yang syirik kecil. Iya. Kemudian juga jemaah sekalian, dalam merealisasikan tawakal harus disertai dengan keyakinan. Keyakinan yang kuat. Allah maha mampu menolong kita dan Allah akan menolong kita. Dan itu juga termasuk prasangka baik kepada Allah. Kalau kita berprasangka Allah tidak akan menolong kita, berarti itu prasangka buruk. Tidak boleh. Karena Allah sudah berjanji, barang siapa bertawakal hanya kepada Allah, pasti Allah menolongnya. Kalau kita ragu, berarti kan prasangka buruk kita. Iya. Jadi tawakal itu tidak menafikan sebab, tetapi jangan bergantung kepada sebab. Baik, berikutnya, ibadah yang berikutnya adalah ar-raghbah, ar-rahbah, dan al-khusyuk. Ar-raghbah, ar-rahbah, dan al-khusyuk. Apa itu ar-raghbah? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau menjelaskan, ar-raghbah itu adalah mahabbatul wusul ila syai' al-mahbub. Afwan, ada yang kelewatan tadi ya. Sebelum tawakal itu ar-raja. Ini enggak ada yang pegang buku ya. Enggak ada yang ingatkan tadi. Baik, kita kembali dulu. Jadi sebelum tawakal tadi, setelah khauf adalah ar-raja. Kelewatan tadi, afwan. Kita kembali dulu. Setelah takut tadi adalah ar-raja, mengharap. Mengharap kepada Allah. Ini juga ibadah. Ibadah yang sangat agung. Bagaimana caranya beribadah kepada Allah dengan ar-raja? Kita mengharap Allah memberikan rahmat kepada kita, disertai dengan pengagungan kepadanya dan perendahan diri kita di hadapannya serta ketundukan kepadanya. Jadi ibadah selalu bersama dengan tiga hal ini: pengagungan kepada Allah, merasa hina di hadapannya, dan ketundukan kepadanya. Jadi mengharap yang ibadah itu adalah ketika kita mengharap rahmat Allah disertai dengan pengagungan kepadanya, merasa hina di hadapannya, dan tunduk kepadanya. Tunduk itu artinya semua perintah Allah kita berusaha untuk taat, semua larangan Allah kita berusaha untuk menjauhinya. Kemudian apa dalilnya? Berharap itu adalah ibadah. Kata Syekh, wa dalilur raja qauluhu ta'ala. Adapun dalil harap itu adalah ibadah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Maksudnya dia mengharapkan kepada Allah agar diperjumpakan dengan Allah dalam keadaan dirahmati. Bukan sekedar berjumpa dengan Allah, tapi berjumpa dalam keadaan dirahmati. Karena jemaah sekalian, setiap kita akan berjumpa dengan Allah. Kita enggak mengharap pun kita pasti berjumpa dengan Allah. Sebagaimana dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu bainahu turjuman." Tidak seorang pun dari kalian kecuali Allah akan berbicara kepadanya langsung tanpa ada penerjemah. Jadi setiap kita akan berjumpa dengan Allah. Makanya maksud ayat ini, barang siapa mengharapkan perjumpaan dalam keadaan dirahmati, bukan sekedar berjumpa dengan Allah, tapi berjumpa dan dirahmati oleh Allah. Maka ini adalah dalil yang menunjukkan berharap kepada Allah, mengharap rahmatnya, itu adalah ibadah. Dalil yang lain, surat Al-Isra ayat 57, Allah menyebutkan tentang ibadah para nabi dan rasul. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Mereka mengharap rahmat Allah dan takut azabnya. Jadi ayat ini dalam konteks pujian. Pujian terhadap orang yang mengharap rahmat Allah dan takut azabnya. Menunjukkan mengharap rahmat Allah, begitu pula takut azabnya adalah ibadah. Jadi, banyak dalil-dalil yang menunjukkan adanya ibadah hati yang namanya ar-roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika seseorang berharap kepada selain Allah, dia bisa terjerumus dalam syirik. Yaitu ketika dia berharap kepada selain Allah, disertai dengan pengagungan kepadanya. Seperti ketika dia mengagungkan Allah. Atau penghinaan diri di hadapannya. Atau ketundukan yang mutlak kepadanya. Begitu pula, termasuk harap kepada selain Allah yang syirik, ketika seseorang mengharap kepada selain Allah dengan keyakinan, makhluk itu bisa memberikan kepadanya sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Seperti mengharap dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang bisa melakukannya? Hanya Allah kan? Kalau seperti ini kita harapkan dari selain Allah, maka itu harapan yang syirik. Dan jamaah sekalian, apa ada orang muslim seperti itu? Ada. Ya, sebagian pengikut tarekat tasawuf, mereka berharap guru-guru mereka, wali-wali mereka bisa memasukkan mereka ke dalam surga. Bahkan terkadang bukan harap lagi, sudah yakin. Kalau sudah masuk tarekat ini, seakan-akan dia sudah pegang kunci surga. Ini termasuk syirik, mengharap sesuatu kepada selain Allah yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Mengharap diturunkannya hujan, siapa yang bisa melakukannya jemaah sekalian? Siapa yang bisa menurunkan hujan? Hanya Allah. Mengharap ditumbuhkan tanaman, siapa yang bisa melakukannya? Hanya Allah. Kalau kita berharap seperti ini kepada selain Allah, maka itu harapan yang syirik. Jadi sebagaimana harap kepada Allah itu ibadah, berharap kepada selain Allah bisa menjerumuskan kita dalam kesyirikan. Iya. Dan jemaah sekalian, kata para ulama, antara takut dan harap itu adalah bagaikan dua sayap burung yang harus senantiasa menyertai semua ibadah kita. Dan lengkapnya ada tiga yang dikatakan para ulama sebagai arkanul ibadah, pilar-pilar ibadah, yaitu cinta kepada Allah, mengharap rahmatnya, dan takut azabnya. Jadi tiga hal ini harus senantiasa menyertai dalam ibadah kita: cinta kepada Allah, kemudian mengharap rahmatnya, dan takut azabnya. Jadi jemaah sekalian, cinta kepada Allah harus senantiasa menyertai ibadah kita. Begitu pula harap dan takut. Dan harap serta takut ini, kata para ulama, bagaikan dua sayap burung, harus senantiasa menyertai. Di tengahnya ada cinta. Tetapi kadang-kadang, dalam keadaan tertentu, harap kita kuatkan. Dan dalam keadaan tertentu, takut kita kuatkan. Contohnya gimana? Ketika kita melakukan amal ketaatan, kuatkanlah harap agar diterima amal ibadah kita. Kemudian, ketika terbetik dalam hati kita untuk berbuat dosa, kuatkanlah takut kepada Allah agar kita tidak terjerumus dalam dosa. Contoh lain, kata para ulama, ketika dalam kondisi sehat, kuatkanlah takut kepada Allah. Karena orang sehat itu mayoritas, kalau tidak bisa dibilang semuanya, yang terjerumus dalam dosa adalah orang-orang sehat. Karena Allah berikan dia nikmat kesehatan, dia bisa berbuat dosa. Maka saat itu kuatkanlah rasa takut kepada Allah. Sebaliknya ketika sakit, kuatkan harap kepada Allah. Jadi terkadang di keadaan-keadaan tertentu ada yang harus lebih kita kuatkan dibandingkan yang lain. Iya. Tawakal tadi sudah, kita masuk yang berikutnya. Ar-raghbah, ar-rahbah, dan al-khusyu'. Ini adalah tiga ibadah yang disebutkan dalam satu ayat. Ar-raghbah maknanya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, mahabbatul wusul ila syai' al-mahbub. Kecintaan untuk sampai kepada sesuatu yang disukai. Maksudnya apa? Yang kita sukai di sini, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ar-raghbah itu cabang daripada ar-raja. Cabang daripada ar-raja. Iya. Kemudian ar-rahbah. Apa itu ar-rahbah? Al-khauf al-muthmir lil-har. Faya khaufun makrunun bi'amalin. Kata Syekh Muthaymin rahimahullah, ar-rahbah itu adalah rasa takut yang disertai dengan usaha menjauhi apa yang ditakuti. Rasa takut yang disertai dengan usaha menjauhi apa yang ditakuti. Kalau begitu, kata beliau, ar-rahbah itu adalah rasa takut yang disertai dengan amalan, bukan sekedar rasa takut. Jadi ini juga cabang dari al-khauf. Al-khauf itu kan takut, tapi dia masih bersifat umum. Kalau ar-rahbah, takut yang disertai dengan amalan. Amalan supaya dijauhkan dari apa yang kita takuti. Dalam hal ini maksudnya adalah kita takut kepada azab Allah. Bagaimana caranya supaya kita selamat dari azab Allah? Maka kita harus beramal, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Iya. Jadi ar-raqbah dan ar-rahbah itu adalah cabang dari al-khauf dan ar-raja. Cabang dari al-khauf dan ar-raja. Kemudian ada penjelasan penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Jadi mirip dengan penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin, kata beliau, ar-raqbah talabu syai' al-mahmud, mengejar sesuatu yang terpuji atau mencari sesuatu yang terpuji. Jadi ini melengkapi penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin tadi. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Ar-raqbah itu adalah mahabbatul wusul ila syai' al-mahbub. Keinginan mencapai sesuatu yang dicintai. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ar-raqbah itu talabu syai' al-mahmud, mencari sesuatu yang terpuji. Maksudnya di sini adalah surga Allah Azza wa Jalla. Surga Allah Azza wa Jalla. Jadi ini adalah ar-raqbah, mengharapkan surga Allah. Dia bagian dari ar-raja, mengharap kepada Allah. Kalau mengharap kepada Allah, sifatnya masih umum. Kalau ar-raqbah, dia lebih khusus. Begitu pula ar-rahbah, dia adalah bagian dari al-khauf, tapi dia lebih khusus. Kalau al-khauf, sifatnya masih umum, takut kepada Allah. Sedangkan ar-rahbah, rasa takut yang disertai dengan amalan. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-khusyuk. Jadi kita berbicara tentang tiga ibadah yang disebutkan dalam satu ayat. Nanti kita sebutkan ayatnya. Yang ketiga adalah al-khusyuk. Apa itu al-khusyuk? Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan makna al-khusyuk. Az-zullu wat-tata'amun li'azamatillahi ta'ala. Al-khusyuk itu adalah menghinakan diri dan tawadu di hadapan keagungan Allah. Bihaitsu yastaslimu liqada'ihi al-kauni wasyar'i. Yaitu dengan tunduk kepada, dengan cara tunduk kepada ketetapan Allah, baik secara kauni maupun syar'i. Inilah definisi al-khusyuk. Saya ulangi, al-khusyuk itu maknanya adalah az-zullu wat-tata'amun, menghinakan diri dan merendah, bersifat tawadu, li'azamatillahi ta'ala, di hadapan keagungan Allah. Bihaitsu yastaslimu, yaitu dengan cara tunduk, liqada'ihi al-kauni wa syar'i, terhadap ketentuan Allah, ketentuan yang bersifat kauni maupun ketentuan yang bersifat syar'i. Ketentuan kauni itu maksudnya apa? Takdir Allah. Orang yang khusyuk, dia terima takdir Allah. Apakah itu takdir baik maupun takdir buruk berupa musibah. Musibah pada hartanya, musibah pada fisiknya, musibah pada anaknya, dia terima. Takdir Allah, ketetapan Allah. Kemudian ketetapan syar'i, maksudnya apa? Syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi orang yang khusyuk adalah orang yang berserah diri kepada takdir Allah dan tunduk kepada syariat Allah. Itulah arti khusyuk. Dan itu ibadah. Itu adalah ibadah. Baik. Kata Syekh, wa dalilur raqbati war rahbati wal khusyu' qauluhu ta'ala. Adapun dalil tiga macam ibadah ini, raqbah, rahbah dan khusyu', adalah firman Allah Azza wa Jalla, yaitu surat Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka itu, mereka para nabi dan rasul dan orang-orang saleh. Jadi ayat ini adalah konteks pujian kepada para nabi dan rasul dan orang-orang saleh. Mereka itu kata Allah bersegera dalam melakukan kebaikan, dan mereka berdoa atau beribadah. Jemaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kan kita sudah jelaskan, doa itu ada dua. Doa ibadah dan doa permintaan. Doa ibadah maksudnya semua ibadah. Dan ayat ini mencakup dua-duanya. Doa ibadah maupun doa permintaan. Mereka berdoa kepada kami atau beribadah kepada kami, kata Allah, raghabaw wa rahaba. Dalam keadaan raqbah dan rahbah. Kalau diterjemahkan mungkin hanya ditulis harap dan takut, tapi maknanya seperti yang telah kita jelaskan tadi. Jadi raqbah dan rahbah, ini dalilnya itu adalah ibadah, karena ayat ini konteksnya pujian. Kemudian di akhir ayat, wa kanu lana khashi'in, kata Allah, dan mereka bersifat khusyuk kepada kami, yaitu tunduk kepada ketentuan kami, tidak menyombongkan diri, baik ketentuan kauni maupun ketentuan syar'i. Inilah dalil ar-rahba, ar-rahba dan al-khusyuk merupakan ibadah. Surat Al-Anbiya ayat 90. Apa sisi pendalilannya? Pujian. Pujian Allah terhadap orang yang mengamalkannya. Maka menunjukkan amalan mereka itu adalah ibadah, karena Allah memuji mereka mengamalkannya. Baik. Kemudian yang berikutnya, al-khasyah. Apa itu al-khasyah? Al-khasyah itu maknanya adalah al-khawf al-mabni 'ala al-'ilmi bi'azamatillah wa kamali sultanih. Rasa takut yang berdasarkan pada ilmu tentang keagungan Allah dan sempurnanya kekuasaan Allah. Jadi ini juga cabang dari al-khawf, tapi dia lebih khusus daripada al-khawf. Dia lebih khusus daripada al-khawf. Makna al-khasyah adalah rasa takut yang dibangun di atas dasar ilmu kita. Ilmu tentang apa? Tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, dan sempurnanya kekuasaan Allah. Jadi kita gak mungkin melawan Allah. Kita gak mungkin menentang Allah. Allah maha besar, maha agung, dan kekuasaannya atas kita sempurna. Artinya kita gak mungkin sama sekali bisa melawan Allah Azza wa Jalla, karena kekuasaan Allah di atas kita itu sempurna. Kalau tidak sempurna, jemaah sekalian, misalkan satu negara atau negara lain menguasai negara kita, itu kekuasaan mereka tidak sempurna. Buktinya apa? Kita bisa susun kekuatan, suatu hari kita bisa mengalahkan mereka. Tapi kepada Allah gak mungkin. Gak mungkin kita sekarang lemah, suatu saat kita bisa lebih kuasa daripada Allah? Enggak mungkin. Kekuasaan Allah sempurna. Itu ilmu kita tentang kekuasaan Allah. Maka kita takut kepadanya karena itu. Maka itulah yang disebut dengan al-khasyah. Oleh karena itu jemaah sekalian, semakin kita menuntut ilmu, kita akan semakin takut kepada Allah. Karena dengan menuntut ilmu kita mengenal Allah. Makanya dalam surat Fatir Allah katakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang memiliki khasyah kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama. Maksud al-ulama di sini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ay al-ulama billah. Orang-orang yang berilmu tentang Allah. Dan manusia yang paling takut kepada Allah adalah nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau orang yang paling berilmu tentang Allah. Makanya beliau manusia yang paling takut kepada Allah. Iya. Jadi ini makna al-khasyah. Dia cabang dari al-khauf, tapi dia lebih khusus daripada al-khauf. Iya. Lalu apa perbedaan al-khauf dengan al-khasyah? Al-khauf itu kata para ulama, takut kita kepada Allah karena kita menyadari kita lemah. Tapi al-khasyah lebih daripada itu. Kita takut kepada Allah karena kita mengetahui Allah Maha Agung, Allah Maha Besar dan Maha Kuasa atas kita. Baik. Kemudian apa dalilnya? Al-khasyah merupakan ibadah kata Syekh, wa dalilul khasyati qauluhu ta'ala. Dalil al-khasyah itu merupakan ibadah adalah firman Allah Azza wa Jalla, fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Jadi takut di sini Allah sebut dengan bahasa al-khasyah. Allah perintahkan kepada kita hanya takut kepadanya, menunjukkan itu adalah ibadah. Surat Al-Baqarah ayat 150. Ibadah yang berikutnya adalah al-inabah. Apa itu al-inabah? Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan, al-inabah itu maknanya adalah ar-ruju' ilallahi ta'ala bil-qiyam bita'atihi wajtinabi maksiyatihi. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Yaitu dengan menjalankan ketaatan kepadanya dan menjauhi perbuatan maksiat. Jadi jemaah sekalian, al-inabah itu pengertiannya mirip dengan taubat. Taubat juga ibadah. Taubat juga ibadah. Inabah dan taubat artinya sama. Kembali kepada Allah. Yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Namun ada sedikit perbedaan antara taubat dengan inabah. Inabah itu bukan sekedar kembali. Bukan sekedar kembali melakukan amal ketaatan dan menjauhi dosa. Tapi juga kembali yang disertai dengan bergantung kepada Allah. Kembali yang disertai dengan bergantung kepada Allah. Maka ini adalah ibadah. Dalilnya itu adalah ibadah. Kata penulis, wa dalilul inabati qauluhu ta'ala. Dalil bahwa inabah itu adalah ibadah adalah firman Allah Azza wa Jalla. Wa anibu ila rabbikum. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Wa aslimu lahu. Dan tunduklah kepadanya. Surat Az-Zumar ayat 54. Jadi Allah perintahkan kita untuk kembali kepadanya. Yaitu kembali dengan hati kita, lisan kita dan amalan kita. Sesuaikan dengan perintah Allah. Jauhi larangan Allah. Maka itu ibadah. Karena Allah memerintahkan kita untuk melakukannya. Kemudian dalam ayat ini juga ada ibadah yang kedua, wa aslimu lahu, dan tunduklah kepadanya. Yaitu ketundukan kita kepada seluruh syariat Allah itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Ketundukan kita kepada seluruh ketetapan Allah itu adalah ibadah. Oleh karena itu jemaah sekalian, orang yang menolak syariat Allah, dia menjadi kafir. Karena dia meninggalkan ibadah kepada Allah dengan menolak syariat Allah. Dan juga Allah menegaskan itu adalah kekafiran. Contohnya di surat An-Nisa ayat ke-65. Kata Allah, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai pemutus perkara atas apa yang terjadi di antara mereka. Kemudian tidak ada dalam hati mereka apa yang engkau putuskan. Tidak ada dalam hati mereka penolakan terhadap apa yang engkau putuskan. Dan mereka tunduk sepenuhnya. Barulah mereka menjadi beriman. Kalau tidak, maka mereka bukan orang yang beriman. Iya, ini dalil menolak ketetapan Allah, menolak syariat Allah adalah kekufuran. Beda dengan orang yang tidak melakukan syariat Allah, dia tidak kafir. Ya, syariat Allah di sini contohnya puasa. Dia tidak berpuasa, maka dia disebut pelaku dosa besar. Dia tidak disebut orang kafir. Tapi kalau dia menolak syariat berpuasa, maka dia kafir. Walaupun dia puasa. Menolak di sini dalam artian dia enggak setuju dengan syariat puasa, maka dia kafir. Kalau sekedar dia meninggalkan puasa, dia tidak kafir. Dan semua amalan apabila ditinggalkan tidak sampai menyebabkan pelakunya kafir, kecuali satu saja. Apa itu? Salat. Hanya salat. Jadi sholat gak ada bedanya. Menentang kewajiban sholat, meninggalkan sholat, dua-duanya kafir. Walaupun yang kedua ulama masih beda pendapat. Tapi yang benar sama, kafir. Beda dengan selain sholat. Puasa, zakat, haji, kewajiban berjilbab bagi wanita muslimah. Dan semua syariat. Menolak kafir. Sekedar tidak melakukannya berdosa. Tapi menolaknya adalah kekafiran. Iya. Termasuk hukum pengharaman. Allah haramkan khamar. Lalu kita tolak pengharaman ini. Kita bilang halal, maka kita kafir. Walaupun kita tidak minum khamar. Allah mengharamkan zina. Kalau ada seorang yang mengaku muslim, kemudian dia tolak pengharaman zina, dia katakan zina halal, maka dia kafir. Murtad, keluar dari Islam. Walaupun dia tidak berzina. Orang yang berzina disebut pelaku dosa besar. Tapi gak bisa kita katakan dia kafir. Tapi orang yang menghalalkan zina, itu bukan sekedar pelaku dosa besar. Tetapi pelaku dosa kekafiran. Yang menyebabkan dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Bedakan ya. Antara orang yang berzina dan menolak hukum haram zina. Bedakan. Berzina dosa besar. Tapi lebih besar lagi dosanya menolak pengharaman zina. Atau menghalalkan zina. Lebih besar lagi dosanya. Karena itu adalah kekafiran. Iya. Kemudian yang berikutnya, al-isti'anah. Al-isti'anah. Minta tolong kepada Allah. Ini juga ibadah. Apa pengertiannya? Pengertian yang bagus dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, dalam tafsir surat Al-Fatihah, yaitu tafsir ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa arti nasta'in? Minta pertolongan kepada Allah. Kata beliau, maknanya adalah al-i'timadu 'ala Allahi fi jalbil manafi wa daf'il madar. ma'athiqati bihi fi tahsili dzalik. Isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah, maknanya adalah al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala, bergantung kepada Allah Ta'ala fi jalbil manafi, untuk menggapai apa yang bermanfaat atau meraih yang baik bagi kita, wa daf'il madar, dan menolak yang berbahaya. Ma'athiqati bihi fi tahsili dzalik, dengan keyakinan yang kuat atau kepercayaan penuh kepada Allah, kita akan bisa meraihnya. Kita akan bisa meraihnya dengan pertolongan Allah. Ini definisi al-isti'anah. Jadi bukan sekedar minta tolong kepada Allah, tapi disertai dengan amalan hati, bergantung hati kepada Allah untuk meraih apa yang bermanfaat atau menolak mudarat, dan disertai dengan keyakinan, kepercayaan kepada Allah. Ini makna isti'anah. Apa dalilnya isti'anah itu ibadah? Kata Syekh, wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala, dalil bahwasanya isti'anah adalah ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi dikhususkan surat Al-Fatihah mengkhususkan isti'anah, mohon pertolongan hanya kepada Allah, berarti itu ibadah. Tapi apakah setiap orang yang minta tolong kepada selain Allah menunjukkan dia telah beribadah kepada selain Allah? Jawabannya tidak mutlak. Orang yang minta tolong kepada selain Allah, yang dihukumi dia telah beribadah kepada selain Allah, atau dia berbuat syirik dengan minta tolong kepada selain Allah, apabila yang dimintai itu tidak terpenuhi padanya satu dari tiga syarat. Ini mirip penjelasan tentang orang yang meminta atau berdoa kepada selain Allah. Karena isti'anah itu kan cabang daripada doa juga. Cabang daripada doa. Ini sama dengan penjelasan kita di pertemuan yang lalu. Berdoa kepada selain Allah menjadi syirik. Begitu pula di sini, meminta pertolongan kepada selain Allah menjadi syirik apabila yang dimintai itu tidak terpenuhi padanya satu dari tiga syarat. Yang pertama, dia masih hidup. Kalau dia sudah mati lalu kita minta tolong kepadanya, maka itu syirik. Yang kedua, dia hadir. Hadir dalam artian kita bisa berkomunikasi secara normal dengannya. Bukan kita ada di sini, entah dia ada di mana, lalu kita meminta kepadanya seakan-akan dia maha mendengar. Maka itu adalah syirik. Kemudian syarat yang ketiga, permintaan tersebut bukan sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Kalau kita minta tolong kepada seseorang, padahal yang bisa melakukannya hanya Allah, tapi kita minta kepada makhluk, maka itu adalah syirik. Itu adalah syirik. Meminta pertolongan kepada makhluk untuk melakukan sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Allah, maka itu adalah kesyirikan. Seperti yang kita contohkan tadi, minta tolong agar dimasukkan ke dalam surga, minta tolong agar diselamatkan dari azab, baik azab dunia atau azab akhirat. Kalau kita mintakan ini dari selain Allah, maka itu adalah syirik. Dan semuanya, semua yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah atau dilakukan oleh Allah, tapi kita mintakan dari makhluk, itu adalah syirik. Kalau begitu, apakah syirik kalau kita minta tolong Pak Polisi untuk menghadapi preman? Syirik atau tidak? Syirik atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena kita minta tolong kepada polisi untuk melakukan sesuatu yang mampu dia lakukan. Bukan sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Tapi ingat, jangan bergantung hati kepada Pak Polisi. Masuk lagi dalam bab tawakal tadi. Nah, itu syirik besar atau syirik kecil? Kalau kita bergantung hati kepada Pak Polisi. Hah? Bisa besar, bisa kecil. Kalau kita yakin yang menolong kita sebenarnya Allah, polisi hanya sebab, tapi hati kita bergantung kepada polisi, syirik kecil. Tapi kalau kita gak yakin lagi yang menolong Allah, semata-mata polisi itu, bukan Allah yang menolong, maka itu syirik besar. Iya. Kemudian dalil berikutnya di dalam hadis, yaitu hadis At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Menunjukkan minta pertolongan itu adalah ibadah. Ibadah yang berikutnya adalah al-isti'adzah, mohon perlindungan. Ini juga cabang dari doa. Memohon perlindungan. Ketika kita minta perlindungan kepada Allah, maka kita sedang beribadah kepada Allah. Ketika kita meminta perlindungan kepada selain Allah, maka kita bisa terjerumus dalam syirik. Penjelasannya juga sama tadi. Kapan meminta perlindungan kepada Allah menjadi syirik? Apabila yang kita mintai itu tidak terpenuhi padanya satu dari tiga syarat tadi. Kapan meminta perlindungan kepada selain Allah menjadi syirik? Apabila kita meminta perlindungan kepada seseorang yang tidak terpenuhi padanya satu dari tiga syarat tadi. Yang pertama, dia masih hidup. Yang kedua, dia hadir. Yang ketiga, kita minta perlindungan kepadanya bukan dari sesuatu yang hanya mampu dilindungi oleh Allah. Yang hanya Allah saja mampu melindungi kita darinya. Contohnya apa? Minta perlindungan dari gangguan setan atau dari gangguan jin. Maka yang bisa melindungi kita hanya Allah Azza wa Jalla. Iya. Apa dalilnya jemaah sekalian? Isti'adzah, mohon perlindungan, adalah ibadah. Kata Syekh, wa dalilul isti'adzati qauluhu ta'ala. Dalil minta perlindungan adalah ibadah adalah firman Allah, kul a'udzu birabbil falaq. Katakan, aku berlindung kepada Allah, Rabb yang menguasai subuh. Jadi Allah menyuruh kita meminta perlindungan kepadanya, menunjukkan itu adalah ibadah. Juga firman Allah, kul a'udzu birabbin nas. Katakan, aku berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia. Sama, ayat ini juga perintah Allah agar kita minta perlindungan kepadanya, menunjukkan itu adalah ibadah. Dan dia adalah cabang daripada doa. Iya. Dan juga Allah sebutkan di surat Al-Jin, termasuk syirik minta perlindungan kepada para jin. Kata Allah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya dahulu sekelompok manusia minta perlindungan kepada para jin, maka para jin itu hanya menambah rasa takut dan kelemahan mereka. Jemaah sekalian, dalam ayat ini mengandung peringatan. Kalau kita minta perlindungan kepada selain Allah, maka bukan kekuatan dan keamanan yang kita dapatkan, tapi malah sebaliknya, kelemahan dan rasa takut. Ini yang terjadi pada orang yang minta perlindungan kepada selain Allah. Sebaliknya, kalau kita minta perlindungan kepada Allah disertai dengan tawakal kepadanya, maka Allah pasti melindungi kita. Kemudian yang berikutnya, al-istighosah. Al-istighosah. Apa itu al-istighosah? Talabul ghaus, minta pertolongan dalam kondisi genting. Dalam kondisi genting. Maka itu namanya istighosah. Dia mirip dengan isti'anah, tapi isti'anah sifatnya umum, minta pertolongan Allah. Tapi istighosah minta pertolongan Allah dalam kondisi khusus, yaitu ketika ditimpa musibah. Maka ini juga ibadah. Ini juga ibadah, termasuk doa. Dalilnya apa? Kata Syekh, wa dalilul istighatsati qauluhu ta'ala. Dalil bahwasanya istighatsah itu adalah ibadah adalah firman Allah Azza wa Jalla, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah, tatkala kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, maka Allah mengabulkan permohonan kalian. Surat Al-Anfal ayat ke-9. Ayat ini berbicara tentang Nabi SAW dan para sahabat beristighatsah kepada Allah menjelang perang Badar. Jadi kondisinya genting. Maka Nabi SAW para sahabat beristighatsah, minta perlindungan Allah. Maka Allah mengabulkan doa mereka dengan mengirimkan 1000 malaikat yang datang berturut-turut yang membantu kaum muslimin. Iya. Surat Al-Anfal ayat ke-9. Kemudian yang berikutnya, az-dzabhu, menyembelih. Menyembelih adalah ibadah yang sangat agung. maka tidak boleh kita menyembelih untuk selain Allah. Dengan menyembelih kita mengagungkan Allah. Dan ibadah menyembelih dalam syariat ada tiga. Yang pertama, menyembelih korban, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, juga masih boleh sampai tanggal 13. Yang kedua, menyembelih hadyu untuk jamaah haji. Dan hadyu ini ada dua, hadyu bersyukur, hadyu untuk bersyukur yang dilakukan oleh jamaah haji. Ada juga hadyu untuk pelanggaran, untuk membayar pelanggaran, untuk denda. Ini pun umroh kena. Contohnya, orang umroh kena denda menyembeli dari Indonesia, mau langsung ke Makkah, sampai di Jeddah, belum pakai baju ihram. Belum pakai baju ihram. Maka mereka wajib menyembeli seekor kambing dan dibagikan kepada penduduk Makkah dan tidak ikut makan sedikit pun. Iya. Begitu pula hadyu tadi yang untuk bersyukur itu kambing. Tapi kalau pelanggaran itu bisa jadi kambing, bisa jadi sapi, bisa jadi unta, tergantung seberapa berat pelanggarannya. Iya. Kemudian yang ketiga, menyembelih akikah pada hari ketujuh kelahiran anak kita. Dua ekor kambing untuk anak laki-laki, satu ekor kambing untuk anak perempuan. Inilah tiga bentuk penyembelihan ibadah. Iya. Dan jemaah sekalian, penyembelihan ibadah itu untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan menghinakan diri kita di hadapannya serta mendekatkan diri kepadanya. Maka penyembelihan seperti ini kalau diberikan kepada selain Allah itu adalah syirik. Itu adalah syirik. Dan ulama menjelaskan penyembelihan itu semuanya ada tiga, jenisnya ada tiga. Yang pertama, penyembelihan untuk ibadah, untuk pengagungan dan pendekatan diri. Maka ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Yang kedua, penyembelihan yang disyariatkan, yang disunnahkan. Penyembelihan yang disunnahkan, contohnya apa? Penyembelih untuk walimatul urs. Nabi SAW mengatakan, awlim walau bisyatin, buatlah walimatul urs walau hanya dengan seekor kambing, yaitu resepsi pernikahan. Begitu pula menyembelih untuk menyambut tamu, ini dianjurkan dalam syariat, ya. Dan kebiasaan ini masya Allah di kampung-kampung masih dipertahankan. Kalau ada tamu datang, mereka sembelih ayam, sembelih kambing, maksudnya untuk makan bersama tamu. Mungkin kalau di kota-kota tinggal diajak ke restoran atau tinggal beli saja. Iya, ini bagus dalam syariat. Kemudian yang ketiga, menyembelih yang mubah, seperti untuk sekedar kita makan saja atau kita perjualbelikan. Jadi yang syirik itu adalah menyembelih yang pertama, untuk pengagungan dan pendekatan diri kepada selain Allah Azza wa Jalla. Baik. Apa dalilnya menyembelih itu ibadah? Kata Syekh, "Wa dalilu dzabhi qauluhu ta'ala." Dalil menyembelih itu adalah ibadah adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku dan nusukku. Nusuk itu di sini adalah maknanya penyembelihan. Sesungguhnya salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. Jadi khusus untuk Allah, sebagaimana salat hanya untuk Allah, menyembelih juga hanya untuk Allah. Dan juga di surat Al-Kautsar, "Fasholli lirabbika wanhar." Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Jadi dua ayat ini sama. Ini surat Al-An'am ayat 162-163, kemudian surat Al-Kautsar sama. Disebutkan bersamaan salat dan menyembelih. Sebagaimana salat itu ibadah, berarti menyembelih juga ibadah. Dan Allah tekankan lagi, hanya untuk Rabbul Alamin. Maka menunjukkan menyembelih itu adalah ibadah. Dan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Subhanallah jemaah sekalian, pelakunya dilaknat oleh Allah. Tapi orang yang melakukannya merasa sedang berbuat kebaikan. Makanya mereka namakan dengan nama yang baik, sedekah laut, sedekah bumi. Itu kan kebaikan, sedekah. Padahal dia dilaknat oleh Allah. Bikin upacara sesajen, menyembeli kerbau untuk persembahan kepada selain Allah. Atau mereka sebut budaya baik, tradisi dan kearifan lokal. Padahal pelakunya dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah diantara tipu daya setan. Yang jelek dinamakan baik. Sebaliknya, yang baik dinamakan buruk. Ya, orang yang kelihatan rajin ibadah disebut terpapar radikalisme. Ya, subhanallah. Orang yang menegakkan sunnah disebut wahabi. Ya. Ini diantara tipuan setan. Nah, sama dengan itu kemarin, tipuan setan. Hubungan seksual non-marital. Padahal artinya kumpul kebo. Bahasa masyarakat, ya. Kumpul kebo bahasa masyarakat. Atau bahasa syariatnya adalah zina. Tapi bagaimana supaya masyarakat itu tertipu? Dipakai bahasa yang kelihatannya keren. Halalnya, zina, apa namanya, bukan zina kan? Dia, hubungan seksual non-marital. Padahal artinya zina. Kemudian milkul yamin. Karena dalam syariat ada konsep milkul yamin. Boleh laki-laki berhubungan dengan milkul yamin. Padahal terjemahannya budak. Sengaja gak diterjemahkan untuk menipu orang. Karena ingin, sebenarnya yang mereka lakukan, menyamakan wanita merdeka dengan budak. Ini penghinaan kepada wanita. Wanita merdeka disamakan dengan budak, atau kalau nggak salah dia apa namanya terjemahkan dengan partner, ya, partner seks, padahal artinya budak. Ini penipuan, ini kerjanya setan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, yuhi ba'duhum ila ba'din syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Setan-setan manusia dan jin saling menyesatkan dengan kata-kata yang indah namun menipu. Jadi itu setan. Setan bisa sampai gelar doktor, ya. Buat disertasi menghalalkan zina. Waliyadu billah. Walhamdulillah, kita masuk ibadah yang terakhir yang disebutkan oleh penulis, yaitu bernazar. Namun jemaah sekalian, ulama menjelaskan nazar itu ada dua. Sebelumnya dulu, apa arti nazar? Secara bahasa, nazar itu artinya adalah al-ilzam, mengharuskan. Adapun secara syariat, bernazar itu maknanya ilzamul insan nafsahu bishay'in lam yalzamhu bi asli syar'i. Seseorang mengharuskan dirinya melakukan satu amalan yang pada asalnya tidak diwajibkan dalam syariat. Pada asalnya tidak diwajibkan. Tapi ketika dia sudah bernazar, maka menjadi wajib dia menunaikannya. Menjadi wajib dia tunaikan. Namun, nazar itu kata para ulama, itu terbagi dua. Ada dua macam. Yang pertama disebut nazar mutlak. Yang kedua nazar muqayyad. Apa itu nazar mutlak? Orang yang bernazar tanpa ada terkait dengan satu keinginan. Sedangkan nazar muqayyad, orang yang bernazar karena ada satu keinginan di balik itu. Contoh nazar mutlak, ketika seorang berkata, jadi nazar itu disertai dengan ucapan dan niat. Bagaimana nazar itu menjadi sah? Ada ucapan dan ada niat. Tidak ada ucapan lafaz khusus. Lafaz apa saja yang bermakna nazar, maka itu sah. Contohnya, kalau ada orang yang mengatakan, saya bernazar untuk Allah. Bulan depan, saya akan bersedekah 1 juta. Ini disebut nazar mutlak. Enggak ada keinginan apapun di balik nazar itu selain ibadah. Nazar muqayyad contohnya gimana? Saya bernazar untuk Allah bulan depan, kalau saya diterima kerja, saya akan bersedekah 1 juta. Jadi kalau dia enggak diterima kerja, dia enggak jadi sedekah. Adapun yang mutlak tadi, diterima kerja atau tidak, tetap dia bersedekah. Maka yang pertama itu ibadah secara mutlak, tetapi yang kedua itu hukumnya makruh, bahkan bisa menjadi haram. Kenapa makruh? Karena Nabi SAW pernah bersabda, innama yustakhraju minal bakhil. Bersedekah seperti itu hanya dikeluarkan dari orang yang bakhil. Iya kan? Bakhil dia mau bersedekah kalau Allah menunaikan hajatnya. Kalau enggak, ya enggak jadi sedekah. Dan bisa menjadi haram kalau disertai dengan prasangka buruk kepada Allah. Seakan-akan dia berprasangka, kalau saya tidak menjanjikan saya sedekah, Allah tidak kabulkan keinginan saya. Itu kan prasangka buruk. Baik. Jadi yang pertama itu ibadah secara mutlak, yang kedua hukum asalnya adalah makruh, bahkan bisa jadi haram. Tapi jemaah sekalian, dua bentuk nazar ini kalau sudah terlanjur bernazar wajib ditunaikan. Wajib ditunaikan. Namun kaitannya dengan menunaikan atau tidak ditunaikan, nazar itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, orang yang bernazar untuk melakukan amal ketaatan, contohnya bersedekah atau berpuasa dan lain-lain, maka harus dia tunaikan nazarnya. Harus dia tunaikan nazarnya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, orang yang bernazar untuk melakukan maksiat. Mungkin tadinya dia tidak tahu. Dia bernazar, saya bernazar, nanti kalau kita lulus sekolah, saya akan traktir semuanya untuk minum khamar. Mungkin dia belum ngerti. Dia pikir itu berbuat baik. Tapi setelah itu dia tersadar, itu minum khamar kan berdosa. Maka tidak boleh dia tunaikan nazarnya. Walaupun sudah nazar, tapi untuk berbuat dosa, tidak boleh dia tunaikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man nadhara an yuti Allah fal yuti'hu, wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka lakukan ketaatan itu. Tapi siapa yang bernazar untuk berbuat maksiat, jangan lakukan. Nah jemaah sekalian, dua bentuk nazar ini, nazar untuk melakukan amal ketaatan dan nazar untuk berbuat maksiat, dua-duanya kalau ditinggalkan mengharuskan kafarah, ada dendanya. Yang kedua memang harus ditunaikan, tapi ada dendanya. Kenapa ada denda? Karena dia sudah menyebut nama Allah, karena dia sudah bernazar untuk Allah, harus dimuliakan nama Allah. Ya, yang pertama tadi untuk melakukan amal ketaatan, misalkan dia bernazar mau puasa 1 bulan, ternyata dia gak sanggup, maka dia harus membayar kafarah. Begitu pula yang kedua, orang yang bernazar untuk berbuat maksiat, tidak boleh dia tunaikan, tapi dia juga harus bayar kafarah. Apa kafarahnya? Sama dengan kafarah sumpah yang Allah sebutkan di surat Al-Ma'idah ayat 89, yaitu memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau membebaskan budak. Kalau tidak mampu satu dari tiga pilihan tadi, maka berpuasa 3 hari lebih afdal berturut-turut. Itu kafarah sumpah. Kafarah sumpah dan nazar sama. Ada orang yang bersumpah dengan nama Allah, saya mau puasa besok, tapi dia tidak berpuasa, maka dia juga kena kafarah. Baik. Kemudian yang ketiga, nazar untuk selain Allah. Jadi 3 macam nazar. Nazar untuk melakukan ketaatan, nazar untuk melakukan maksiat, yang ketiga nazar untuk selain Allah, maka itu adalah syirik. Ya, misalkan ada orang mengatakan, saya bernazar untuk wali fulan, maka itu nazar yang syirik. Kenapa? Nazar itu ibadah. Nanti akan kita sebutkan dalilnya. Nazar itu adalah ibadah. Maka memberikan nazar kepada selain Allah itu adalah syirik. Maka tidak boleh dia tunaikan nazarnya. Ya, ketika dia sudah tahu itu adalah syirik, tidak boleh dia tunaikan nazarnya. Tapi apakah dia kena kafarah? Jawabannya tidak. Kenapa? Nazarnya tidak sah. karena untuk selain Allah. Maka dia cukup bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian apa dalilnya? Nazar itu adalah ibadah. Kata Syekh, wa dalilun nadri qauluhu ta'ala. Dalil bahwasanya nazar itu ibadah adalah firman Allah Azza wa Jalla, yufuna bin nadri wa yafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka, yaitu para penghuni surga, menunaikan nazar dan mereka takut suatu hari yang keburukannya merata, yaitu hari kiamat. Surat Al-Insan ayat ke-7. Jadi jemaah sekalian, apa sisi pendalilan bahwa ayat ini menunjukkan nazar itu adalah ibadah? Sisi pendalilannya adalah pujian Allah. Jadi ayat ini konteksnya adalah pujian kepada penghuni surga. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazar, menunjukkan bahwasanya nazar itu adalah ibadah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Walhamdulillah, inilah jemaah sekalian pembahasan tentang macam-macam ibadah. Dengan ini kita selesai dari penjelasan landasan yang pertama, yaitu mengenal Allah Azza wa Jalla. Di pertemuan yang akan datang kita mulai masuk landasan yang kedua, yaitu mengenal agama Islam. Bismillah. Bagaimana ikhtiar seorang wanita agar dimudahkan untuk bertemu jodohnya? Tentu yang paling utama adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Karena Allah telah berjanji, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doamu. Jadi pasti jemaah sekalian, doa itu pasti Allah kabulkan. Karena sudah janji, enggak mungkin Allah menyalahi janji. Tapi pertanyaannya, kenapa saya selama ini berdoa belum juga dikabulkan? Maka diri kita yang perlu dievaluasi. Yaitu mungkin kita masih melakukan yang haram atau meninggalkan kewajiban sehingga kita sendiri yang menghalangi doa kita dikabulkan, atau makan yang haram, mengkonsumsi yang haram, ya itu mencegah doa kita. Iya. Dan juga bertakwa kepada Allah, karena Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Bisa jadi termasuk jodoh datang dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Iya. Kemudian juga berusaha dengan semua cara yang mubah. Bukan cara yang haram. Cara yang haram contohnya seperti apa? Berpacaran. Cara yang mubah contohnya seperti apa? Minta tolong kepada sahabat kita. Kalau ada sahabat kita sudah menikah, ya, maka minta tolong kepadanya. Tolong dong carikan teman-teman suamimu yang soleh, yang baik. Siapa tahu cocok. Iya. Atau minta tolong kepada orang tua. Sebenarnya orang tua yang lebih wajib untuk menolong anaknya mencarikan pasangan yang soleh dan solehah. Minta tolong kepada orang tua, minta dicarikan. Iya. Atau minta tolong kepada orang yang bertakwa, orang soleh, yang mungkin tahu ada laki-laki yang soleh yang bisa dijodohkan dengannya. Iya. Ini cara-cara yang mubah. Apakah jika disyariatkan memperbanyak puasa di bulan Muharram hanya sebatas melakukan puasa-puasa sunnah yang disyariatkan, atau boleh berpuasa di hari apa saja? Boleh di hari apa saja, boleh sebulan penuh. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah bulan Allah Muharram. Hadis ini menunjukkan sebulan penuh boleh. Sebulan penuh boleh. Iya. Walaupun ada hadis Aisyah, beliau mengatakan Nabi SAW tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Tapi di hadis yang lain, beliau mengatakan pernah Nabi SAW puasa Syakban sebulan penuh. Dua hadis ini enggak bertentangan. Maksud Aisyah, terkadang di satu tahun Nabi SAW hanya Ramadan yang penuh, tapi terkadang di tahun yang lain Syakban juga penuh. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, kenapa lebih banyak Nabi SAW puasa Syakban daripada Muharram? Imam Nawawi memberikan dua jawaban. Jawaban yang pertama, bisa jadi Nabi SAW mengetahui puasa Muharram lebih afdal daripada Syakban di akhir hayat beliau. Allah baru ngasih tahu di akhir hayat beliau. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, bisa jadi karena di bulan Muharram Nabi SAW kebetulan sakit atau melakukan perjalanan jauh sehingga beliau tidak puasa. Tapi lebih afdal puasa Muharram daripada Syakban. Iya. Jadi sebulan penuh boleh. Tidak harus bertepatan dengan Senin Kamis. Namun jemaah sekalian, yang paling afdal, yang harus lebih kita perhatikan adalah tanggal 9 dan 10 Muharram. Seluruh bulan Muharram dianjurkan berpuasa, namun 9 dan 10 itu yang lebih harus kita jaga, kita perhatikan, kita usahakan. Karena Nabi SAW mengatakan tentang tanggal 10 Muharram, wasiyamu yaumi asyura ahtasibu alallah ayyukaffira sanata allati qablahu. Puasa hari Asyura 10 Muharram, aku harap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Kemudian puasa tanggal 9 itu untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Ketika Nabi SAW dikabarkan orang-orang Yahudi juga berpuasa tanggal 10, maka beliau bersabda, fa idza kanal amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi. Kalau begitu tahun depan insyaallah kita akan berpuasa tanggal 9 juga. Jadi dianjurkan 9 dan 10 Muharram. Iya. Lebih ditekankan, tapi semua Muharram boleh kita berpuasa. Qadrullah, saya mengalami retak pada tulang tangan. Selain membacakan doa ruqyah mandiri, saya mengikuti arahan dokter dengan tujuan kesembuhan yang baik. Apa yang demikian adalah syirik kecil? Jawabannya tidak. Dua-duanya boleh digabungkan, antara pengobatan dokter dan kita juga ruqyah. Tidak masalah. Yang penting hati kita jangan bergantung kepada ruqyah kita, jangan pula bergantung kepada dokter. Bergantunglah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Bagaimana untuk meraih kekhusyukan? Maksudnya kekhusyukan dalam sholat ya. Nomor satu, keimanan. Khusyuk itu, khusyuk dalam sholat itu dari kekuatan iman. Kalau kita kurang khusyuk, karena lemah iman kita. Yang kedua, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mohon kepada Allah, karena Allah yang maha mampu menganugerahkan segala kebaikan untuk kita. Yang ketiga, pahami bacaan sholat kita. Makanya penting belajar bahasa Arab. Pahami bacaan sholat kita. Kalau kita gak paham, sulit untuk khusyuk. Sulit untuk khusyuk kalau gak paham. Kemudian yang berikutnya, hadirkan hati. Jangan cuma lisan, tapi hati hadir dalam sholat kita. Hadirkan hati kita, kita sedang berbicara kepada Allah, menghadap Allah. Kapan hati kita berpaling, tarik lagi kembali. Dan memang akan begitu, karena kita akan bertarung dengan setan yang mengganggu sholat kita. Makanya jemaah sekalian, orang beribadah di tempat-tempat peribadahan kepada selain Allah itu khusyuk sekali kan? Kenapa? Gak ada setan mengganggu. Ngapain diganggu? Dia sudah sesat. Kalau kita beribadah kepada Allah, selalu diganggu oleh setan. Makanya kita butuh minta perlindungan kepada Allah. Bahkan kita boleh memutus bacaan kita. Misalnya kita sedang baca Al-Fatihah, terasa kayaknya ada setan mengganggu, bacaan jadi kacau balau. Boleh kita putus sebentar, lalu kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Maksudnya meniup dengan sedikit ludah. Tapi lihat dulu ada orang di samping enggak? Kalau ada orang, jangan. Nanti dia tersinggung. Walaupun enggak kena. Ya, jangan-jangan saya dianggap setan ya. Kalau sholat sendiri boleh, atau kita posisinya paling kiri. Tapi kalau ada orang di samping kiri, cukup kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita lanjutkan lagi sholat kita. Iya, kata Nabi SAW, itu setan namanya khanzab. Itu spesialis ganggu orang sholat supaya enggak khusyuk. Iya. Setan khusus itu. Kemudian juga singkirkan dari tempat sholat kita hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyukan. Ya, ada banyak gambar-gambar, ada banyak motif-motif. Ya, sholat di atas sajadah banyak gambar. Langsung mikir kelihatan gambar itu. Iya. Bahkan Nabi SAW, jemaah sekalian, pernah sholat menggunakan pakaian bergaris-garis. Habis sholat, kata beliau, tolong kembalikan pakaian ini, minta ditukar yang lain. Tadi mengganggu sholat saya. Apalagi kalau, masya Allah, di sajadah atau di ruangan itu terlalu banyak gambar-gambar, itu mengganggu kekhusyukan. Begitu pula Nabi SAW mengatakan, la solata bihadrati ta'am walahu wa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada solat ketika makanan sudah dihidangkan. Maksudnya kalau kita bernafsu makan, jangan solat dulu, makan dulu lebih baik, karena enggak akan khusyuk. Enggak akan khusyuk. Begitu pula tidak boleh solat ketika menahan 2 kotoran, yaitu kotoran buang air kecil atau buang air besar. Itu tujuannya supaya kita khusyuk. Jadi maksudnya di situ, singkirkan semuanya yang bisa mengganggu kekhusyukan. Jadi harus ada usaha. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan kaligrafi tulisan Al-Quran? Katanya enggak boleh ada dalam rumah. Benar atau salah? Kalau benar, apa hadisnya? Jawabannya benar, tidak boleh ada dalam rumah. Justru karena enggak ada hadisnya. Justru karena enggak ada hadisnya, maka tidak boleh. Karena ibadah itu kan harus berdasarkan ayat dan hadis, atau berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nabi SAW tidak mencontohkan kepada kita meletakkan Al-Qur'an di dinding rumah. Apa yang beliau contohkan? Dibaca Al-Qur'an itu. Bukan dijadikan hiasan atau dijadikan jimat. Tapi dibaca. Iya. Kalau kita memiliki suatu sakit namun tidak mau ke dokter karena percaya Allah Maha menyembuhkan, apakah ini bisa disebut sebagai orang yang tidak mau berikhtiar? Karena memang saya takut mendengar suatu sakit hingga melemahkan hati saya. Jawabannya, kata para ulama, kalau tidak memunculkan mudarat yang lebih besar, maka tidak wajib berobat. Betul, ada anjuran berobat, tapi tidak sampai hukum wajib. Kalau tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Iya. Tapi kalau dengan tidak berobat namun memunculkan mudarat yang lebih besar, maka harus berobat. Apalagi kalau tawakalnya kepada Allah masih kurang. Iya. Jadi terkait hukum berobat, rinciannya seperti itu. Pada dasarnya berobat itu dianjurkan, tetapi tidak harus, tidak wajib. Kecuali kalau dengan tidak berobat akan muncul mudarat yang lebih besar, maka harus berobat. Iya. Dan kalau seseorang itu sakit, kalau seseorang itu sakit dan tidak muncul mudarat dari sakitnya tersebut, maksudnya mudarat yang lebih besar, maka dia tidak berobat, tidak masalah. Ya, mudarat yang lebih besar itu misalkan dia punya tanggung jawab untuk menafkahi, karena dia sakit, dia gak bisa menafkahi. Iya, maka seharusnya dia berusaha untuk sembuh. Tapi kalau dia gak ada tanggung jawab apa-apa kepada orang, dan dia biarkan dirinya sakit, itu juga tidak apa-apa dalam syariat. Kenapa, jemaah sekalian? Karena di balik sakit ada pahala sabar. Ya, dalilnya ada sebuah hadis. Ini banyak hadisnya, kisah-kisah para sahabat. Di antaranya seorang wanita. Seorang wanita yang suka terkena penyakit ayan. Sempat beliau minta didoakan oleh Nabi SAW supaya sembuh. Tapi Nabi mengatakan, kalau kamu sabar, lebih baik. Tapi kalau kamu mau saya doakan, insya Allah sembuh. Ternyata jemaah sekalian, dia memilih sabar saja. Subhanallah. Dia gak mau sembuh jadinya. Dia memilih sabar. Karena pahala sabar. Ditambah lagi pahala penghapusan dosa. Atau balasan dari Allah penghapusan dosa. Jadi setiap sakit seorang muslim adalah penghapusan dosa. Dan pahala sabar. Iya. Cuma dia minta doa, ya Rasulullah, kalau saya sakit, aurat saya suka terbuka, doakan saja, aurat saya tidak terbuka. Jadi minta doakan, supaya ketika sakit, tidak ada mudarat. Maka Nabi SAW pun mendoakan, sehingga ketika dia sakit, auratnya tidak terbuka. Padahal jemaah sekalian, ketika dia sakit, dia tidak punya kuasa, mungkin juga dia tidak sadar, karena disebut di situ penyakit ayan, ketika auratnya terbuka, apakah dia berdosa? Tidak. Itu wanita di zaman salaf. Sekarang orang sehat, gak sakit, malah dia buka sendiri auratnya. Na'udzubillah. Apakah takdir bisa berubah? Jawabannya tidak. Takdir yang Allah tetapkan di Allahul Mahfuz itu tidak ada perubahan. Adapun maksud takdir bisa berubah, itu yang ada di tangan malaikat. Catatan takdir yang ada di tangan para malaikat. Tapi catatan Allah yang ada di Allahul Mahfuz itu tidak berubah. Dan perubahan itu sendiri sudah Allah takdirkan. Misalkan jemaah sekalian, ada juga hadis doa merubah takdir. Maksudnya adalah, misalkan seseorang sudah ditetapkan, sudah ditulis tertimpa musibah. Kemudian dia berdoa, musibahnya dibatalkan. Semua ini sudah Allah tulis. Sudah Allah takdirkan. Dia ditetapkan ditimpa musibah, dia ditetapkan berdoa, kemudian ditetapkan musibah itu tidak menimpanya, semuanya sudah Allah tulis, tidak ada perubahan. Jadi tidak ada yang keluar dari catatan yang Allah lakukan di awal. Inna Allaha kataba maqadiral khalaiq qabla ayakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanatin. Allah telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50 ribu tahun. Itu tidak ada perubahan. Iya. Kalau ada orang bernazar, apabila istrinya sembuh, maka dia akan potong kambing. Namun setelah sehat, tidak melakukan nazarnya. Dan bahkan sampai istrinya meninggal, tidak dilaksanakan nazar tersebut. Mohon penjelasannya. Dia harus lakukan. Dia harus lakukan. Kalau dia tidak mampu, nah barulah dia membayar kafarah. Iya, wajib dia lakukan. Kalau tidak, maka dia harus bayar kafarah dan juga bertobat kepada Allah karena dia sudah melakukan kesalahan. Kan wajib dia menunaikan nazar. Iya. Bagaimana ibadah orang-orang yang sholat, puasa, zakat, haji, namun masih melakukan kesyirikan, riya? Bergantung kepada jimat, hari-hari baik, buruk, hingga akhir hayatnya tanpa ada keinginan untuk beribadah. Ibadah yang dilakukan oleh orang yang berbuat syirik besar terhapus. Tidak ada gunanya dia beribadah. Surat Az-Zumar ayat ke-65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Tapi kalau syirik kecil, hanya menghapuskan amalan yang menyertainya. Contohnya riya. Jadi kalau dia sholat zuhur sekarang, misalkan, dia riya. Sholatnya tidak diterima oleh Allah. Tapi dia tadi sholat subuh, dia ikhlas. Sholat subuhnya diterima oleh Allah. Jadi itu bedanya dengan syirik besar. Kalau syirik besar, menghapuskan seluruh amalannya. Iya. Wallahu a'lam. Saya mau bertanya perihal nazar, apakah harus menyebutkan saya bernazar karena Allah akan ini dan itu, atau jika hanya mengucapkan atau berniat dalam hati bahwa akan melakukan satu hal bila ini dan itu? Jawabannya, nazar itu terpenuhi dengan dua hal. Satu, niat. Yang kedua, ucapan. Yang pertama, niat bernazar untuk Allah. Yang kedua, ucapan. Nah, ucapan ini, ucapannya bebas karena tidak ada teks khusus dalam syariat. Maka kata para ulama, semua ucapan yang bermakna nazar dan disertai niat bernazar untuk Allah, maka sah. Maka sah. Iya. Walaupun dia tidak sampai mengatakan saya bernazar untuk Allah, tapi dia dalam hatinya berniat karena Allah, untuk Allah, maka sah disebut nazar. Iya. Karena tidak ada lafaz yang baku dari syariat, sehingga lafaz apa saja yang bermakna nazar itu sah. Iya. Wallahu alam. Inilah yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.